kerasnya batu curiga bisa loncat. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin menikah janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin menjadi api cinta yang membara. Masih kuat loncat? Masih kuat? Aku takkan melupakan.